Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Faqala al-muhaqqiq rahimahullah ta'ala wa khomisuha wa fihi fiqhul babi. Ini masih dari ucapan Ibnu Taimiyah ya. Wa fihi fiqhul babi anna Allah ta'ala jala khalqahu muftaqirina ila ta'ami wal ghadai la tandafi'u maja'atuhum wa masgobatuhum illa binaw'i ta'ami wa sinfihi faqad hadana wa 'allamana an-naw'ul kashifu lil masgobati al muzili lil masadi wa 'allamana ana faqad hadana wa 'allamana an-naw'a al kashifa lil masgobati al muzila lil masadi wa ammal maradu fa innahu yuziluhu bi anwa'in katsiratin min al asbabi zahiratan wa batinatan ruhaniyatan wa jasmaniyatan. Boleh jasmaniyah, boleh jismaniyah, bacanya dua. Terus falam yata'ayyanid dawa'u muzilan thumma dawa'u bi naw'ihi lam yata'ayyan li naw'in min anwa'il ajsami fi izalatid da'i al mu'ayyani ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم داركه ومعرفته داركه دارك itu isim masdar dari idrak adraka yudriku idrakan itu masdar isim masdarnya darakan terus darakuh wa ma'rifatuhu al-khosatu al-muzawiluna minhum hadzal fann ulul afhami wal uquli yakunu rajulu minhum qad afna katsiran min umrihi fi ma'rifatihi dhalika thumma yakhfa alayhi naw'ul maradi wa haqiqatuhu wa yakhfa alayhi dawa'uhu wa shifa'uhu fa faraqatil asbabu al muzilatu lil maradi al asbaba al muzilata lil makhmasati fi hadhihi al haqa'iqi al bayyinati wa ghairiha fakadzalika iftaraqat ahkamuha kama dzakarna intaha. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katsira wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baiklah, lanjut lagi di pembahasan akhir dari pembatal ketujuh. Masih di catatan kaki di halaman 188 yang kelima dari poin-poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau menyatakan bahwasanya berobat itu tidaklah wajib. Berobat beda dengan makan yang menghilangkan lapar. Kalau makan menghilangkan lapar itu wajib. Sementara berobat tidak wajib dan beliau menyebutkan 5 ya alasan dari aspek-aspek yang mendukung pernyataan beliau. 4 telah disebutkan pekan lalu. Maka yang sekarang yang al-khamisan, khamisuha yang kelimanya. Wa fihi fiqhul bab. Yang kelima inilah yang merupakan pemahaman dari pembahasan ini dari bab ini. Allah Ta'ala ja'ala khalqahu muftaqirina ila ta'ami wal ghadai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya itu makhluknya membutuhkan makanan asupan gizi la tandafi maja'atuhum wa masghabatuhum illa binaw'i ta'am wa sinfih, ya, yang mana kelaparan mereka, rasa lapar mereka itu tidaklah bisa hilang, tidaklah bisa dicegah, ya, kecuali dengan makanan dan sejenisnya. Faqad hadana, dan Allah telah memberikan petunjuk pada kita. Wa 'allamana an-naw'a al-kashifa lil masghabati al-muzila lil makhsamah. Ya. Makhsamah itu sama kayak masghabah. Ya. Dan Allah telah mengajarkan kepada kita jenis yang dapat menghilangkan ya lapar dari orang-orang yang lapar, yaitu dengan makan. Amal marad fa innahu yuziluhu bi anwa'in katsiratin minal asbab zahiratan wa batinatan wa ruhaniyatan wa jismiyatan. Adapun penyakit maka dia dapat dihilangkan oleh berbagai jenis dari sebab-sebab yang nampak maupun yang tidak nampak, sebab rohani, ya, ruhiyah atau sebab jasmani. Falam yata'ayyan ad-dawa'u muzilan, maka belum jelas obat yang dapat menghilangkan penyakit tersebut. Tsumma dawa'u bi naw'ihi lam yata'ayyan li naw'in min anwa'il ajsam fi izalati da'i al-mu'ayyan fi dhalika naw' al-mu'ayyan yakhfa 'ala aktsara an-nasi bal 'ala 'amatihim darakuhu wa ma'rifatuhu al-khassah al-muziluna minhum hadzal fan. Taib, barakallahu fikum. Al-muzilun minhum hadzal fan. Ya. Berikutnya kata Ibn Taimiyah tadi mana? Dari sendiri mana? Falam yata'ayyan ya. Ya. Sehingga tidak ada obat tertentu yang bisa menghilangkan penyakit. Ya, contoh sekarang kayak pandemi gitu. Ya, apa obatnya? Vaksin. Siapa yang telah melakukan riset bahwasanya vaksin inilah yang mencegah corona? Memang betul itu hanyalah sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membuat vaksin pun ternyata tidak yakin. Berbeda dengan misalkan apa namanya Bodrek itu memang spesialis untuk sakit kepala. Ini maaf saya sebut merek ya. Ya, apalagi obat batuk apa tuh namanya? Ya, obat batuk jeruk nipis pakai kecap ya. Itu memang dispesialkan untuk batuk gitu kan. Ya, apalagi daun sirih itu memang dikhususkan seolah-olah untuk sakit mata. Ya, kan begitu. Nah, sementara corona kita aja belum tahu itu. Yang riset aja enggak paham. Ya. Yang melakukan ya, yang membuat aja itu belum yakin. Mereka jauh-jauh hari sudah mengumumkan sudah divaksin belum tentu bebas corona katanya. Makanya enggak jarang yang sudah divaksin kena-kena juga. Ya, barakallahu fiik. Ya, apalagi katanya vaksinnya sudah dibuat berapa tahun lalu. Ya, sebelum corona ini ada. Allahumma musta'an, ya. Kila kadzalik. Ada yang menyatakan demikian. Allah alam, ya. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Summa dawa. Ya. Selanjutnya. Ya, dawa obat. Ya, obat itu binau'ihi dengan jenisnya lam yata'ayyan binau'in min anwa'il ajsam. Itu pun apa namanya? Dia belum tentu tidak diketahui apa namanya? Ya. Min anwa'il ajsam fi izalati dawa fi izalati da. Itu pun ya belum diketahui oleh banyak orang. Ya, obat tertentu itu dia pun juga belum tentu, belum jelas, belum pasti. Ya. Artinya belum ditentukan lah. Ya, dia menentukan di antara jenis-jenis raga kita yang mana fi izalah tidak untuk menghilangkan penyakit tadi al-mu'ayyan tertentu. Ya, fi tsumma dzalika nau'u, kemudian jenis itu yang tertentu tadi yakhfa 'ala aktsarin nas. Jenis obat tertentu itu pun ternyata sekarang samar tersamarkan, tidak diketahui oleh banyak orang, bal ala amatihim, bahkan oleh mayoritas orang. Darakuhu, tersamarkan untuk mengetahuinya. Wa ma'rifatuhu, ya, untuk ya mengilmuinya. Al khasah al muzilun, terlebih khusus para praktisi. Minhum hadal fan, dari ya, orang-orang yang berkecimpung di bidang ini, di bidang pengobatan ini. Ulul afham, yang mereka memang di situ memahaminya, wal ukul, ya. Bal yakunu rajul minhum qad afna katsiran min umrihi, bahkan di antara mereka para praktisi tersebut yang banyak menghabiskan umurnya fi ma'rifatihi, dalam mengetahui jenis obat tadi, dzalika tsumma yakhfa 'alaihi nau'ul marad, kemudian ternyata dia tidak tahu juga jenis penyakit, wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, yakhfa 'alaihi dawa'uhu wa syifa'uhu, dia tersamarkan baginya, enggak tahu juga apa obatnya, apa penawarnya. Fafaraqat al-asbabu al-muzilatu lil-marad. Al-asbab al-muzilata lil-makhsamah fi hadal haqa'ik al-bayinah wa ghairiha. Wa kadarika iftaraqat ahkamuha. kama zakarna. Naam. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, tadi dalam apa mana? Fa faraqat al asbabu al muzilatu. Maka berbedalah sebab-sebab yang dapat menghilangkan, ya, lil marad, ya, menghilangkan penyakit, berbeda dengan al asbab, sebab-sebab al muzilata yang dapat menghilangkan al makhmas, al makhmasah, ya, penyakit lapar. Ya, hadihil haqa'ik, secara hakikat ini, ya, al bayyinah, yang jelas, dan yang lainnya. Wa kadzalika iftaraqat ahkamuha. Oleh karena itu berarti berbeda juga hukumnya. Ya, karena obat itu pun juga belum jelas diketahui pasti. Ya, kalau lapar jelas penawarnya makan gitu. Maka berbeda juga hukumnya. Kalau berobat tidak wajib, lapar maka wajib makan. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama salaf tadi masruk, ya, siapa yang kelaparan, sangat lapar, dia tidak mendapati apa-apa kecuali bangkai atau babi, dia tetap gak mau makan, maka dia digolongkan yang berdosa. Kalau dia mati, dihukumi matinya mati bunuh diri. Nah, barakallahu fik. Berbeda dengan ada orang, ya, yang tidak mau pakai vaksin lagi pandemi ini, dia gak berdosa. Ya, dia gak berdosa. Ya, siapa yang menghukumi? Oh, berdosa itu. Siapa? Ya, dia tidak berdosa. Ya, mau vaksin, tafadhol. Tidak vaksin, ya, tafadhol. Karena hukum berobat itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah lewat lima aspek ini. Intinya, tidak wajib. Berbeda dengan menghilangkan lapar. Ya, dia mesti makan. Hukumnya wajib. Ya. Fa in qulta. Terus, tafadhol, dibaca berikutnya di sini. Ya. Coba kasih ke Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Syekh rahimallahu taala, fa in qulta fa ma taqulu fi ma rawahul Bukhari fi kitabit tibbi wa fi kitabil adabi min tariq ibni Uyainah an Hisyam ibni Urwah an abihi an Aisyah fi qissati sihri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi. Baik, ini ya jelas ya. Apabila Anda katakan bagaimana pendapat Anda tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab At-Tib, Sahih Bukhari juga di kitab Al-Adab, dari jalan Ibnu Uyainah, ya, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, tentang kisah disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa fihi fa amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhraja. Fa akhraja. Ya, dalam kisah ini disebutkan Nabi SAW setelah diberitahu oleh Jibril bahwasanya Labid al-Asam meletakkan buhul-buhul sihirnya tersebut di dekat sumur, ya, maka Nabi SAW diajarkan oleh Jibril untuk membaca, ya, surat-surat perlindungan, Mu'awidatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan agar diambil buhul-buhul tersebut, fa ukhrija, dan dikeluarkan, ya. Maka Nabi disembuhkan. Terus lanjut. Qalat Aisyah tu faqultu ya Rasulullah fa halla ya'ni tanasyarta? Taib. Maka Aisyah menyatakan, wahai Rasulullah, fa halla ya'ni tanasyarta? Ya. Wahai Rasulullah, tidakkah Anda melakukan nusrah? Nusrah yang di sini yang dimaksud adalah apa? Nusrah syar'iyah, yaitu ruqyah. Ya, ruqyah sebagaimana dikatakan oleh siapa? Sa'id Ibnu Musayyib. Ya, nusrah yaitu dengan ruqyah dan ta'awud atau dengan doa-doa, ya, yang mubah. Baik, terus faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amallahu faqad syafani wa amma ana fa akrahu an usira 'ala nasi syarlun. Kemudian Nabi menyatakan, Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak suka untuk menyebarkan keburukan, ya, kepada orang-orang. Terus Wa fi riwayatin min hadha tariqi fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bi'ra hatta stakhrajahu fa qala hadhihi al-bi'ru allati araituha urituha wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hina'i wa ka'anna nakhlaha hinna itu nunnya tasydid, ya, hinna'i Muqa'atul hinna'i. Inai itu ya. Wa ka'anna nakhlaha ru'usu syayatini. Baik. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain dari jalan ini juga Nabi SAW mendatangi al-bi'ra, sumur yang di tempat di situ diletakkan buhul untuk menyihir beliau oleh Yahudi Labid al-Asab. Ya, hatta istakhrajahu, hingga Nabi mengeluarkannya. Nabi menyatakan inilah sumur yang aku diperlihatkan. Ya, maka seakan-akan airnya itu adalah nuqa'atul hinna, rendaman inai, dan seakan-akan nakhlaha, ya, mayang kurmanya itu adalah ru'usus syayatin, ya, kepala-kepala setan. Terus qala fastakhraja, qala qultu qultu afala ay tanasharta, faqala amma wallahu faqad syafani wa aqrahu ila akhirih. Baik. Ya, dikeluarkanlah buhul tadi dan Aisyah menyatakan afala aitana syarta, tidakkah engkau melakukan nusrah ruqyah syar'iyah? Maka Nabi sallallahu menyatakan sungguh Allah telah menyembuhkanku dan wa aqrahu ila akhir. Ya, aku tidak suka keburukan itu tersebar, ya. Terus fal jawab an hadzal hadisi an yuqala laisa fil hadisi ma yadullu ala jawazin nusrati allati hiya min amali syaitani. Baik, maka jawaban dari hadis ini adalah cukup dinyatakan bahwa hadis ini buka sama sekali tidak menunjukkan bolehnya nusrah yang amalan jahiliyah. Ya, nusrah yaitu amalan setan. Ya, yang nusrah. Yang Nabi ditanya tentang nusrah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan hiya min amali syaitan. Bukan itu, tetapi nusrah yang dimaksud di sini oleh Aisyah afala tanasyarta, itu adalah nusrah syar'iyah yang diperkenankan. Ya, ruqyah ya dan yang lainnya. Terus wa man qala inna murada Aisyah hadza ai afala dhahabta ila sahirin minas sarati yahulla anka as-sihru. Man qala yahulla anka as-sihra. Yahulla anka as-sihra. Man qala hadza fa alaihi ad-dalilu. Nah. Kemudian kalau ada yang menyatakan sesungguhnya maksud Aisyah ini adalah kenapa engkau tidak pergi ke tukang sihir, ya, untuk menghilangkan sihir tersebut, ya, karena ada nusrah afala tanasyarta, maka dia mesti mendatangkan dalil, ya, mendatangkan dalil. Sa'id ibn Musayyib menyatakan, ya, mengenai nusrah, beliau menyatakan la ba'sa bihi, innama yuridu bihi al-islah, ya, tidak mengapa, yaitu nusrah secara mutlak yang maknanya ruqyah syar'iyah, bukan amalan setan khas jahiliyah. Ya, terus summa qawluhu tanasyarta mudrajatun min kalam Ibnu Uyainah kama huwa wadihun min siyaqil hadisi min riwayatil Humaidi. Nah. Kemudian ucapan dalam hadis ini, ya, tanasyarta afala tanasyarta, kenapa engkau tidak melakukan nusrah? Ini sebenarnya mudraj. Mudraj itu apa? Masih ingat di baikunya? Sisipan. Dia adalah kalimat sisipan yang sama sekali bukan hadis, yaitu ucapan perawi dari kalam Ibnu Uyainah, sebagaimana hal ini jelas dalam konteks hadis dari riwayat Al-Humaidi. Terus qala Ibnu Hajarin fil Fathhi fa bayyana alladhi fassara al-murada biqawliha afala ka'annahu lam yastahdir al-lafdata fa dzakarahu bil ma'na. Ya, maka jelaslah yang ditafsirkan, ya, yang menafsirkan pernyataan Aisyah afala, ya, seakan-akan lam yastahdir al-lafdhah, seakan-akan beliau tidak ingat lafadz, maka beliau menyebutkannya secara makna. Maka zahir dari lafadz ini bahwasanya itu merupakan bagian dari nusrah afala tanasyarta, begitu kan? Wakada, ini terusin dibaca sini, Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza waqa'a fi riwayati Ma'marin an Hisyami an Hisyamin 'inda Ahmad fa qalat Aisyatu law annaka ta'ni tanasyara. Thumma qala Ibnu Hajarin wa yahtamilu an yakuna minan nusyri bi ma'nal ikhraji. فيوافق رواية من رواه بلفظ فهل أخرجته ولكون لفظ هذه فهل أخرجته ولكون لفظ هذه الرواية هل استخرجت وهذف المفعول للعلم به ويكون المراد بالمخرج ما هواه الجف نفسه جف di sini maknanya biar ya terus intaha wa qala fi mawdhi'in akhara wa qad bayyantu kaifa yajma'u baina qawliha fa akhraja wa baina qawliha fi riwayatith thaniyati hal istakhrajtahu wa hasiluhu anna al-ikhraja al-waqi'a kana li asri sihri wal istikhraja al-manfiya kana li ajza'i sihri intaha bitasarrufin fa riwayatu muhtamilatun li an takuna Aisyatu qalat afala tanasyarta au afala istakhrajtahu thumma law saha anna sawaba huwa afala tanasyarta fahadhi lafzatu muhtamilatun lima'ani iddatin al-awalu an-nushratu as-syaitaniyatu as-sani an-nushratu syar'iyatu as-salis min nushri syai'ih man nashara syai'a bimakna izharihi wa ibrazihi walaysa fil hadithi ma Ma yarjahu al-ihtimalu al-awalu Fasara indana ihtimalani ihtimalun fi riwayati wa ihtimalun fi fikhiha Wa ma'al ihtimali yaskutu al-istidlala Yuskitu al-istidlala Baik. Mana tadi Faris bacanya? Wa kada Wakada yang mana? Wakada waqa. Wakada waqa'a fi riwayati Ma'marin. Itu ya. Itu ya. Ya. Demikian pula ini yang terdapat dalam riwayat Ma'mar dari Hisham ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aisyah menyatakan lau annaka sandainya engkau wahai Nabi tanasyara tanah syarta, yaitu engkau melakukan nusrah, kata Ibnu Hajar. Ini ada kemungkinan nusyr di sini maknanya adalah ikhraj. Ya. Kenapa engkau tidak mengeluarkan sihir tersebut begitu? Ya, maka ini selaras dengan riwayat yang diriwayatkan dengan lafadz afala fahalla akhrajtahu. Kenapa engkau tidak mengeluarkan buhul-buhul tadi? Likauni lafdhi hadhihi riwayah. Karena lafadz riwayat ini halla akhrajta, kenapa engkau tidak mengeluarkan, nah, itu maksudnya ya, buhul tadi wahudifal maf'ul, maf'ul bihnya dihadaf, dihapus, dihilangkan, kenapa? Lil ilmi bih, karena sudah diketahui ya, kenapa engkau tidak mengeluarkan tadi itu buhul-buhulnya ya. Wa yakunul murad bil mukhraj. Ya, maka yang dimaksud di sini ialah yang dikeluarkan mahawahu al-jaffu la al-jaffu nafsuh. Ya, yang dikeluarkan adalah buhul-buhul tadi yang ada di dalam sumur, bukan sumur itu sendiri. Jaff maknanya bi'r ya. Intaha, selesai pernyataan ya beliau di sini. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan beliau Ibnu Hajar juga berkata di tempat yang lain, masih di Al-Fathul Bari, qad bayyantu kaifa yajma' baina qawliha, aku telah menjelaskan bagaimana mengkompromikan antara ucapan Aisyah fa akhraja ya maka di atau fa ukhrija maka dikeluarkan buhul-buhul tadi wa baina qawliha fi riwayat tsaniyah, dan juga ucapan Aisyah di riwayat yang kedua halla akhrajtahu, kenapa engkau tidak mengeluarkan, wa hasiluhu maka kesimpulannya anal ikhraj alwaqi kana li asli sihir. Ya. Maka kesimpulannya di sini bahwasanya yang dikeluarkan di sini ya dari buhul-buhul di sumur tadi itulah asal sihir, pokok sihir di situ. Wal istikhraj al manfi, maka pengeluaran yang dinafikan karena li ajza is sihir. Yang ketika Nabi menyatakan, ya, Nabi menyatakan apa? Fa ana akrahu an usira alannasi syarra, kan begitu. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak mengeluarkan buhul tersebut, kata Nabi apa? Ama wallah faqad syafa'ani. Ya. Allah telah menyembuhkanku dan saya tidak suka untuk menyebarkan keburukan pada orang-orang. Ini kan seolah-olah dinafikan mengeluarkan buhul di sumur. Ya, itu ajza sihir. Yang dinafikan itu adalah bagian dari sihir aja, intaha. Ya, bitasarruf dengan sedikit perubahan. Nah, baik, bisa dipahami sini? Sudah? Ngerti? Ya, ini kesannya bolak-balik ya, dibohongkan oleh Al-Fihri di sini. Ya. Baik, far riwayah. Maka riwayat di sini ya, itu ada kemungkinan Aisyah mengatakan afala tanasyarta, kenapa engkau tidak melakukan nusrah ruqyah? Itu ada kemungkinan, atau afala istakhrajtahu, apakah engkau tidak mengeluarkan buhul-buhul tadi dari sumur? Summa law saha anna sawab afala tanasyarta fa hadhihi lafdhah, maka seandainya benar Aisyah menyatakan kenapa engkau tidak melakukan nusrah, maka lafaz ini ada kemungkinan kepada dua makna. Ya, atau keberapa makna yang banyak. Yang pertama nusrah syaitaniyah, ini enggak mungkin. Yang kedua nusrah syar'iyah yaitu ruqyah, ini kemungkinan. Yang ketiga yaitu ya min nasara syai'ah, itu berasal dari kata nasara asy-syai'ah. Ya. Yang maknanya izharihi wa ibrazihi, menampakkan. Kenapa engkau tidak nampakkan? Nah, berarti gitu. Afala tanasyarta, berarti afala ya, kenapa engkau wahai Nabi? Afala tanasyarta, afala ya, kenapa engkau azhartahu, begitu. Kenapa Anda tidak nampakkan buhul tersebut? Ini ada kemungkinan maknanya di situ. Yaitu izharihi wa ibrazihi. Paham enggak sini? Ya. Laisa fil hadis ya, walaisa fil hadis ma yarja' al-ihtimal al-awwal. Maka dalam hadis ini tidak ada kemungkinan menguatkan kemungkinan yang pertama, yaitu apa? Nusrahnya nusrah syaitaniyah, itu tidak ada di situ. Fasara indana ihtimalan, maka berarti di sini ada dua kemungkinan aja ketika Aisyah menyatakan afala tanasyarta, ya. Berarti dari sini kita sudah pahami ketika Aisyah mengatakan pada Nabi, kenapa engkau tidak melakukan nusrah? Yang pertama tadi apa? Nusrah syar'iyah. Yang kedua apa? Ya. Nusrah berarti apa? Nah, yaitu apa? Idhar. Kenapa Anda tidak tampakkan? Ya, ini dari kata min nasyara syai. Ya. Ya, berasal dari kata itu. Menampakkan buhulnya itu. Iya, kenapa Anda tidak nampakkan buhul tersebut ke hadapan kita? Gitu. Maka Nabi menyatakan, ya, wa ana akrah an usira 'ala nasi syarran. Dan saya tidak suka menampakkan keburukan kepada orang-orang. Nah, ini ya dua kemungkinan tadi. Ya, muter-muter tapi dipahami ya. Jadi makna hadis tadi Nabi tidak suka menampakkan buhul itu kepada manusia. Ahsan ta. Taib. Fasara indana ihtimalan, berarti kita ada dua kemungkinan aja, yang kedua dan ketiga. Yang tadi apakah nusrah itu ruqyah syar'iyah atau nusrah tadi menampakkan buhul tadi. Ya. Taib. Al-ihtimalun fi riwayah wa ihtimalun fi fiqhiha. Ya, ihtimal dalam riwayat dan ihtimal kemungkinan dalam memahami hadis tersebut. Wa mal ihtimal yuskitul istidlal. Nah, dengan ada kemungkinan ini menggugurkan ya istidlal yang pertama tadi. Baik. Selesai di sini ya pembahasan mas'alatun. Ya, sini kasih ke Ray. Ini terakhir, adapun footnote yang berikutnya itu tidak terlalu penting. Ya, karena lebih ke riwayat. Lanjut Ray. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Su'ila Ibnu Bazin 'anil farqi bainal mashhuri bis-sihri wal majnuni. Fa ajaba al-majnunul ladzi yatalabbasu bihi yatalabbas. Yatalabbas itu maknanya labisa yalbas. Yaltabis iltabasa yaltabis. Di kita. Yaltabisu bihi al-jinni faqat. Itu maknanya apa? Yatalabbas ya. Tulisannya apa? Yatalabbas, bukan iltabasa yaltabis, yatalabbas. Ya bisa. Terus faqat hatta yataghayyara aqluhu wal mashuru huwa alladhi yahsulu bihi dararun. Ya'ni as-saharatu minal insi ya'ni as-saharata. Ya'ni as-saharata minal insi yadurrunahu bimastafadu minal jinni. Kama jara lilabidi bin al-A'sami hina sahara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saharahu insun. Saharahu insun yasta'inuna bil jinni fi sihrihim yaquluna lahum if'alu kadha wa kadha. Mas'alatun hal yajuzu harqu as-sahiri bin nari? Al-jawabu la yuhraqu bin nari ahad. Lianna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam nahaa an zalika wa qala innan nara la yu'adzibu biha illa Allah bal yuqtalu bis-sayfi. Mas'alatun su'ila ibn Bazin qila lahu hal haruta wa marut hal harutu wa marutu malakani aw basharani narju bayanal qawli ar-rajihi min aqwalil ulama'i fi dhalika. Fajaba ikhtalafal ulama'u fi hadha wal adharu annahuma malakani nazala ibtila'an wa imtihanan kama qala Allahu azza wa jalla wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa qala ba'du ahli al-ilmi innahuma malakani min bani Adama innahuma malikan malikani min bani Adama ibtali an-nasa bihima ubtuliya an-nasu ubtuliya an-nasu bihima wal qawlul awwalu huwal adharu wal qira'atu ala hadha fil qawlil awwali bi fathil lam wa malakain bi fathil lam terus wa ala al qawli tsani bi kasriha malikain bi kasril lam. Paham ya? Baik. Ya, pertanyaan diajukan ke Syekh bin Baz. Su'ila ibn Bazin, Syekh bin Baz ditanya anil farq bainal mashhur bis sihir wal majnun. Ya, Syekh bin Baz ditanya tentang farq, perbedaan antara orang yang terkena sihir, ya, terkena sihir lewat perantara sihir, dan juga orang gila. Maka Syekh menjawab, majnun, orang yang gila adalah orang yang yatalabbas bihi al-jinni faqat. Orang gila itu yaitu ya orang yang jin mengacaukan pikirannya. Ya. Mengkacaukan pikiran dia. Dia diganggu oleh jin. Ya, itu saja. Hatta yataghayyara aqluhu, sampai akalnya berubah. Ya, jadi error. Ya, jadi enggak ingat atau jadi ngaco, enggak bisa ngontrol diri dan seterusnya lah. Ya. Sedangkan masyhur, orang yang tersihir walladhi yahsulu bihi dararun. Nah, sedangkan orang yang terkena sihir ialah orang yang terkena bahaya, yakni as-saharata. Yaitu terkena bahaya dari para tukang sihir minal insi, dari kalangan manusia. Ya durunah, yang memberikan mudarat kepada korban tadi, ya. Bima istafadu minal jin, dengan bantuan dari jin yang mereka dapatkan. Kama jara lil abid ibn al-A'sam. Sebagaimana ini yang terjadi pada Labid al-Asam al-Yahudi, penyihir Nabi SAW, yang menyihir Nabi. Hina sahara nabiyya, ketika dia menyihir Nabi SAW, saharahu insun. Yang menyihir beliau adalah manusia. Labid bin al-Asam al-Yahudi. Dia mengambil ilmu sihir itu dari Yahudi yang ada di negeri Yaman. Ya. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di negeri Yaman yang mengajarkan sihir kepada Labid al-Asam, mengklaim sihir itu dari Nabi Sulaiman. Na'udzubillah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah beliau Masail Jahiliyah, beliau menyatakan diantara ciri khas jahiliyah menisbatkan kebatilan kepada orang-orang soleh. Ya, dinisbatkan kepada para nabi, orang soleh. Dinisbatkan itu. Nah, yasta'inu nabil jin fi sihrim, yang dia minta tolong kepada jin dalam sihir mereka tadi. Yaquluna lahum, maka mereka mengatakan pada para jin, if'alu kada wa kada, lakukan dong ini dan itu, santet si pulan, teluh si pulan. Nah, jinnya nanti minta bayaran, bayaran itu bukan uang. Yaitu ya salah satu dari berbagai hal yang telah sering kita ulang-ulang. Apakah nanti penyihir dan orang yang minta sihir itu akan memberikan peribadatan kepada jin dengan berbagai jenis ibadah, ya, atau meninggalkan amalan-amalan yang wajib, melakukan amalan-amalan bid'ah, ya, atau melakukan, ya, kemaksiatan atau meninggalkan amalan wajib. Ya, itu aja. Ya. Mana lagi tadi? Mas'alatun. Berikutnya pertanyaan. Hal yajuz harqus sahiri bin nar? Nah, bolehkah membakar penyihir dengan api? Nah, ini di negara-negara Islam, para tukang sihir itu diburu, ditangkap, dan dibunuh tanpa dimintai tobat. Ya. Di negara yang mengklaim negara Islam, ya, yang mengklaim juga sebagian aja, karena pemimpin negara tersebut, tahu negara mana itu, menyatakan negara kita bukan negara Islam. Tapi sebagian orang-orang yang mengatakan negara kita negara Islam. Ternyata di negara tersebut para dukun dilindungi. Ya, bahkan diberikan izin operasional, izin payung hukum, ya, bikin organisasi tercantum nomor izinnya di Kemenhum, KAM. Tahu negara mana tuh? Ya. Ya. Negara itulah. Negara plus 62 katanya. Ya. Allah musta'an. Jinnya masuk TV, apa jinnya? Dukunnya masuk TV. Dukun masuk TV semua. Ya. Itu Ustadz Danu itu dukun ya, ikhwah. Ya. Itu dukun. Yang rukiah-rukiah. Bahkan ada cara kayak Ghostbuster, memburu hantu. Bahkan ada tayangan adu santet. Bahkan ada tayangan dukun idol, penyihir idol, yaitu apa? The Master. Ya. Bahkan mereka sudah berani bikin santet fest. Santet fest. Santet Festival 2021. Bikin perdunu, persatuan dukun nu Nusantara, Allah musta'an. Negeri Islam, negara Islam. Yang terbaru ada Ustaz. Apa? Yang terbaru bikin kajian kitab dukun di bulan Ramadan nanti. Bikin kajian kitab dukun. Allah musta'an. Allah musta'an. Hah? Enggak ada sakinah di situ ya. Sikinah. Pisau-pisau setan. Enggak ada sakinah di situ. Nah, jawabannya, bolehkah membakar jin dengan api? Membakar jin, membakar sahir, penyihir. Jawab, la yuhraqu bin nari ahadun. Enggak ada seorang pun yang boleh dibakar dengan api. Karena Rasulullah SAW naha an dzalik, melarang demikian. Qala innan nara la yu'adzibu biha illallah. Api tidak boleh ada seorang pun yang menyiksa orang lain dengan api kecuali Allah. Nah, penyihir, dukun itu gimana dieksekusinya? Yuqtalu bisayf. Dipenggal, dibunuh dengan pedang. Ya. Mas'alatun, pertanyaan berikutnya. Su'il Ibn Bazin, Syekh bin Baz ditanya, kilalah hal harut wa marut malakani aw basyaran. Apakah Harut dan Marut itu malaikat atau manusia? Ya, narju bayanal qawli ar-rajihi min aqwalil ulama fi dzalik. Kita mengharapkan penjelasan pendapat yang kuat dari pernyataan para ulama terkait hal ini. Fajab maka Syekh bin Baz mengatakan, ikhtalafal ulama'u fi hadza. Para ulama berselisih apakah Harut Marut itu manusia atau malaikat, ya. Berselisih. Wal adhar, namun yang nampak adalah annahuma malakan. Keduanya adalah malaikat, nazala yang keduanya turun, ubtuliya ibtilaan sebagai ujian, ya. Cobaan, wamtihanan, ujian untuk manusia sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma unzila 'alal malakaini bibabila. Babil itu Babilonia, ya. Harut wa Marut. Dan tidaklah keduanya, ya, tidaklah Allah turunkan kepada dua malaikat tersebut di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Qala ba'du ahli ilm, para ulama, sebagian ulama menyatakan, innahuma malikan, keduanya Harut Marut dua raja, min bani Adam, dari kalangan manusia. Ubtulian nasu bihima, yang manusia diuji oleh Allah dengan kehadiran keduanya. Wal qaulul awwal huwal azhar. Namun pendapat yang pertama apa? Harut marut apa? Malaikat. Itulah yang nampak yang lebih jelas. Wal qiraatu ala hada fil qaulil awwal bi fathil lam. Maka pendapat ulama terkait yang tadi yang pertama bahwasanya harut marut itu malaikat, maka ayat tadi wa ma unzila alal malakaini malakaini itu lamnya difathahkan, dua malaikat. Wa alal qaul tsani adapun pendapat yang kedua, harut marut itu manusia bikasriha, lamnya dikasrahkan, malikaini berarti dua raja. Kalau malakain dua malaikat. Ya. Tapi adapun footnote di bawahnya itu hanya terkait riwayat-riwayat. Ya, tidak ke esensi dari isi kitab ini dan pembahasannya. Tapi pekan depan insyaallah kita lanjut ke Nawaqid Ats-Tsamin. Ya wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.